Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid kelima, mulai halaman 536. Kitab tercelanya takabur dan ujub. Lanjutan dari sebelumnya. Manakala hilang kehati-hatian dan takut dari apa yang telah terdahulu qada atau takdir pada azali, dan itu terbuka ketika kesudahan ajal, niscaya mengeraslah perasaan aman daripada kemarahan Allah. Dan yang demikian itu mengharuskan kesombongan, dan itu sebab kebinasaan. Maka kesombongan itu dalil perasaan aman, dan perasaan aman itu membinasakan, dan merendahkan diri itu dalil ketakutan, dan itu membahagiakan. Jadi, apa yang dirusakkan oleh orang abid dengan menyembunyikan kesombongan, menghinakan makhluk atau orang banyak, dan memandang kepada mereka dengan mata penghinaan, itu lebih banyak dari apa yang diperbaikinya dengan amal zahiriyah. Maka inilah ma'rifah-ma'rifah yang menghilangkan penyakit kesombongan dari hati. Tidak lain. Selain jiwa, sesudah ma'rifah ini, kadang-kadang menyembunyikan tawaduk dan mengajak kelepasan daripada kesombongan. Dan jiwa itu dusta. Maka apabila terjadi suatu kejadian, niscaya jiwa itu kembali kepada tabiatnya dan lupa akan janjinya. Maka dari ini, tiada silbialah mencukupkan pada pengobatan itu dengan semata-mata ma'rifah saja. Akan tetapi, silbialah disempurnakan dengan amal dan dicoba dengan perbuatan orang-orang yang merendahkan diri pada tempat-tempat berkobarnya kesombongan dari jiwa. Penjelasan, ialah bahwa jiwa itu diuji dengan lima macam ujian, yaitu dalil-dalil kepada mengeluarkan apa yang dalam batin, walaupun ujian-ujian itu banyak macamnya. Ujian pertama, bahwa ia bermunadharah atau bersoal jawab dengan seseorang dari temannya mengenai suatu masalah. Maka jikalau lahir sesuatu kebenaran dari lisan temannya, lalu berat kepadanya menerima, mengikuti, mengakui dan mensyukurinya di atas peringatan, pengenalan dan pengeluarannya akan kebenaran, maka itu menunjukkan bahwa padanya ada sifat sombong yang tertanam dalam jiwanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan berusaha mengobatinya. Adapun dari segi ilmu, maka dengan memperingatkan dirinya akan kekejian diri dari bahaya akibatnya, dan kesombongan itu tiada layak selain pada Allah Ta'ala. Adapun amal, maka dengan memaksakan diri apa yang berat kepadanya dari pengakuan kebenaran, dan bahwa ia melancarkan lisannya dengan pujian dan sanjungan, dan mengaku atas dirinya dengan kelemahan, dan bersyukur, berterima kasih kepada temannya itu, dapat mengambil faedah daripadanya. Dan ia mengatakan, alangkah baiknya apa yang engkau pahami itu, dan aku lupa daripadanya. Kiranya Allah membalas kepada engkau dengan kebajikan, sebagaimana engkau telah memperingatkan aku kepadanya. Hikmah atau ilmu yang tinggi itu adalah harta orang mukmin yang hilang. Maka apabila didapatinya, niscaya seyogyalah disyukurinya orang yang menunjukkan kepada hikmah itu. Apabila ia rajin kepada yang demikian beberapa kali yang berturut-turut, niscaya jadilah yang demikian itu tabiat baginya, dan hilanglah beratnya kebenaran dari hatinya, dan baiklah baginya menerima kebenaran itu. manakala berat kepada untuk memuji teman-temannya dengan apa yang ada pada mereka, maka padanya itu ada kesombongan. Kalau yang demikian itu tidak berat kepadanya kepada tempat yang sunyi, dan berat kalau di muka orang banyak, maka tiadalah padanya itu kesombongan. Dan ada padanya ialah riya. Maka hendaklah diubati riya itu dengan apa yang telah kami sebutkan dahulu, yaitu memutuskan mengharap sesuatu dari manusia dan mengingatkan hati bahwa kemanfaatannya ialah pada kesempurnaan pada dirinya dan di sisi Allah, tidak pada makhluk, dan lain daripada itu dari berbagai macam obat riya. Kalau berat baginya, baik di tempat sunyi dan di muka orang banyak, maka padanya kesombongan dan riya. Tiada bermanfaat baginya kelepasan dari salah satu selama ia tidak terlepas dari yang kedua. Maka hendaklah diobati kedua penyakit itu, karena keduanya membinasakan. Ujian kedua, bahwa ia berkumpul bersama teman-teman dan kawan-kawan pada perayaan-perayaan dan mendahulukan mereka dari dirinya sendiri. Ia berjalan di belakang mereka dan duduk di depan di bawah mereka. Kalau berat yang demikian itu padanya, maka dia itu orang yang sombong. Maka hendaklah ia membiasakan kepada yang demikian dengan cara terpaksa, sehingga hilang beratnya daripadanya. Maka dengan demikian ia dicerai-beraikan oleh kesombongan. Dan di situ, setan mempunyai penipuan yang tersembunyi, yaitu ia duduk pada baris sandal-sandal atau baris terakhir, atau dibuatnya di antara dia dan teman-teman sebagian orang-orang hina. Lalu menyangka bahwa yang demikian itu tawaduk atau merendahkan diri, padahal itu sombong yang sebenarnya. Yang demikian itu ringan kepada jiwa orang-orang sombong, karena mereka menyangka bahwa mereka telah meninggalkan tempatnya dengan sebenarnya dan mempersilahkan orang lain. Maka adalah dia telah menyombongkan diri, dan menyombongkan diri dengan melahirkan tawaduk pula. Akan tetapi, seyogialah ia mendahulukan teman-temannya dan duduk di antara mereka, di samping mereka, dan tidak turun dari mereka kepada barisan sandal-sandal. Maka yang demikian itu, dialah yang mengeluarkan kekejian sombong dari batinnya. Ujian ketiga, bahwa ia memperkenankan undangan orang miskin, dan ia pergi ke pasar pada keperluan teman dan keluarga. Kalau berat yang demikian padanya, maka itu adalah sombong. Semua perbuatan tersebut termasuk akhlak mulia, dan pahalanya adalah banyak padanya. Larinya jiwa dari perbuatan tersebut tidak lain melainkan karena kekejian pada batin. Maka hendaklah diusahakan menghilangkan dengan membiasakan diri kepadanya, serta mengingati semua yang telah kami sebutkan dahulu dari pengetahuan-pengetahuan yang menghilangkan penyakit sombong. Ujian keempat, bahwa ia membawa diri, keperluannya, keperluan keluarga dan teman-teman dari pasar ke rumah. Kalau dirinya enggan yang demikian, maka itu sombong atau riya. Kalau berat yang demikian itu kepadanya, karena jalan yang dilalui sepi atau tidak ada orang yang melihat, maka itu sombong. Dan jikalau tidak berat padanya, selain bila dilihat orang, maka itu riya namanya. Semua itu termasuk penyakit hati dan penyakit-penyakitnya yang membinasakan kalau tidak disambung dengan pengobatan. Manusia sesungguhnya menyiapkan pengobatan hati dan mengusahakan pengobatan tubuh. Sedangkan tubuh itu sudah pasti telah tertulis padanya kematian. Dan hati tiada yang memperoleh kebahagiaan selain dengan keselamatannya. Karena Allah Ta'ala berfirman, ila man aqallahu bi qalbin salim. Artinya, orang yang beruntung ialah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Surat As-Su'ara ayat 69. Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam bahwa ia membawa seberkas kayu api lalu ditanyakan kepadanya, "Hai ayah Yusuf, sesungguhnya sudah ada pada pembantu-pembantumu atau hamba sayangmu dan anak perempuanmu yang cukup bagimu untuk membawanya." Abdullah bin Salam menjawab, "Benar. Akan tetapi aku mau mencoba diriku apakah ia menentang yang demikian atau tidak." Abdullah bin Salam tidak merasa puas dari dirinya dengan apa yang diberikan oleh dirinya. Dari bercita-cita meninggalkan keangkuhan, sehingga dicobanya dirinya, adalah diri itu benar atau dusta. Pada hadis dikatakan, barang siapa membawa buah-buahan atau sesuatu, maka ia terlepas dari kesombongan. Diriwayatkan Al-Bayhaqi dari Abi Umamah. Ujian kelima, bahwa ia memakai kain buruk. Larinya diri atau tidak suka dari yang demikian di muka orang banyak, itu riya. Dan pada tempat sunyi, itu sombong. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an mempunyai pakaian dari kain wol hitam yang dipakainya malam hari. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa menambat atau mengikat unta dan memakai kain wol atau kain terbuat dari bulu, maka ia terlepas dari kesombongan. Diriwayatkan Al-Bayhaqi dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku itu hamba yang makan di tanah, memakai kain bulu, menambat unta, aku membuat anak jadiku sendok makan dengan tangan, dan memperkenankan undangan hamba sahaya atau undangan orang rendah. Barang siapa benci kepada sunahku atau jalan yang aku tempuh, maka dia tidak termasuk golonganku. Diriwayatkan bahwa orang mengatakan kepada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an bahwa beberapa tahun atau golongan di Basrah atau Irak meninggalkan sholat Jumat disebabkan pakaian mereka buruk. Lalu Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an memakai baju, kemeja, dan mengerjakan sholat dengan orang banyak. Inilah tempat-tempat yang berkumpul padanya riya dan sombong. Maka apa yang tertentu kepada orang banyak, maka dia itu riya. Dan apa yang ada pada tempat sunyi, maka itu sombong. Maka ketahuilah bahwa orang yang tiada mengetahui kejahatan, niscaya ia tidak dapat menjaga diri daripadanya. Dan orang yang tiada mengetahui penyakit, niscaya tiada dapat mengobatinya. Penjelasan. Tujuan latihan pada akhlak tawadhu. Ketahuilah bahwa Allah, bahwa akhlak ini atau akhlak tawadhu, sebagaimana akhlak-akhlak lainnya, mempunyai dua tepi dan di tengah-tengah. Tepinya yang cenderung kepada lebih dinamakan sombong, dan tepinya yang cenderung kepada kurang dinamakan kekurangan dan kehinaan. Dan yang di tengah-tengah dinamakan tawadhu atau merendahkan diri. Yang terpuji, ialah merendahkan diri pada tidak kehinaan dan tidak kekurangan. Karena tiap-tiap dua tepi pekerjaan itu tercela, dan pekerjaan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala ialah di tengah-tengah. Maka orang yang mendahului dari teman-temannya adalah dia itu orang sombong. Dan orang yang mengemudiankan diri dari mereka, maka dia itu orang yang merendahkan diri. Artinya, dia meletakkan sesuatu menurut kadarnya dan berhak diterimanya. Dan orang yang berilmu, apabila masuk ke tempat tukang bandal lalu ia menjauhkan diri dari tempat duduknya, dan didudukkannya tukang sandal tadi pada tempat duduknya. Kemudian ia maju dan dibetulkan tempat letak sandal tukang sandal itu, dan ia pergi ke pintu rumah di belakang tukang sandal tersebut. Maka ia mengurangkan diri sendiri dan menghina dengan sikap demikian. Ini juga tidak terpuji. Bahkan yang terpuji pada sisi Allah ialah yang adil atau tidak berat sebelah, yaitu bahwa diberikan masing-masing yang berhak akan haknya. Maka seyogyalah merendahkan diri seperti yang tersebut itu kepada teman-teman dan orang-orang yang mendekati dengan tingkatnya. Adapun merendahkan diri kepada orang-orang pasar, maka dengan bangun berdiri, gembira pada berbicara, lemah lembut pada bertanya, menerima undangannya, berusaha memenuhi keperluannya, dan contoh-contoh lain yang seperti itu. Dan ia tidak melihat dirinya lebih baik atau dari orang-orang itu. Akan tetapi, ada atas dirinya perasaan lebih takut kepada orang lain. Lalu, tidak dihinakannya dan tidak dipandangnya orang itu kecil atau tidak berharga. Dan ia tidak tahu akan kesudahan atau khatimah urusannya. Jadi, jalan pada mengusahakan tawaduk ialah dengan merendahkan diri kepada teman-teman dan kepada orang yang lebih rendah dari dan kepada orang-orang yang lebih rendah dari teman-teman. Sehingga ringanlah padanya tawaduk dan terpuji pada adat kebiasaan yang baik, supaya hilang kesombongan daripadanya. Kalau telah ringan yang demikian itu padanya, maka telah berhasil baginya akhlak tawaduk. Dan kalau berat padanya yang demikian, dan ia berbuat juga yang demikian, maka dia itu orang yang memaksakan diri, tidak orang yang merendahkan diri. Bahkan akhlak itu ialah yang datang daripadanya perbuatan dengan mudah, tanpa berat, dan tanpa memikir-mikir. Kalau yang demikian itu ringan, dan yang berat padanya ialah memelihara kadarnya, sehingga ia menyukai berminyak-minyak air atau mengambil muka, dan menghinakan diri, maka sesungguhnya ia telah keluar kepada segi kurang. Maka hendaklah ia mengangkatkan dirinya, karena tiada bagi orang mukmin bahwa menghinakan diri sampai ia kembali kepada di tengah-tengah yang menjadi jalan lurus. Dan yang demikian itu sulit mengenai akhlak ini dan akhlak-akhlak lainnya. Dan cenderung dari tengah-tengah kepada tepi kurang, yaitu mengambil muka, adalah lebih mudah daripadanya cenderung ke tepi lebih dengan kesombongan. Sebagaimana kecenderungan tepi membuang-buang harta atau perbuatan mubadir lebih terpuji pada manusia daripada kecenderungan kepada tepi kikir. Kesudahan mubadir dan kesudahan kikir itu tercela. Salah satu dari keduanya itu lebih kecil. Begitu pula, kesudahan sombong, kesudahan mengurangkan diri dan membuat diri hina, itu tercela. Salah satu dari keduanya itu lebih kecil dari yang lain. Dan yang mutlak terpuji ialah adil, atau tidak berat sebelah. Dan meletakkan segala pekerjaan pada tempatnya, sebagaimana seharusnya, dan ia di atas apa yang seharusnya, sebagaimana diketahui yang demikian dari syarak atau agama dan adat kebiasaan. Kiranya kami singkatkan sekedar ini dan penjelasan puji pekerti, sombong, dan merendahkan diri. Bagian kedua dari kitab ini tentang ujub atau mengherani diri atau membanggakan diri. Dan padanya penjelasan tercelanya ujub dan bahaya-bahayanya. Penjelasan hakikat ujub dan kebanggaan diri serta batasnya. Penjelasan obat ujub secara keseluruhan. Penjelasan bagian-bagian yang ada padanya ujub dan penguraian pengobatannya. Penjelasan tertelannya ujub dan bahaya-bahayanya. Ketahuilah bahwa ujub itu tertela dalam kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Wa yawma hunainin id ajabatkum katratukum falam tudni ankum syai'a. Artinya, dan hari perang Hunain, ketika itu kamu sangat girang atau ujub membanggakan diri. Karena banyak jumlahmu, tetapi jumlah yang baik itu tidak menolong kepada kamu sedikitpun. Surat At-Taubah ayat 25. Disebutkan oleh Allah yang demikian dalam bentuk menentang keujuban itu. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, dan mereka mengira bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka terhadap Allah. Dan siksaan Allah datang kepada mereka dari tempat yang tiada mereka sangka sedikitpun. Surat Al-Hasyr ayat 2. Allah Ta'ala menolak atas orang-orang kafir pada keujubannya dengan benteng dan kekuatannya. Allah Ta'ala berfirman, Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Artinya, dan mereka itu mengira bahwa mereka melakukan usaha-usaha yang baik. Surat Al-Kahfi ayat 140. Ini juga kembali kepada ujub dengan perbuatan. Kadang-kadang manusia itu ujub atau mengherani diri dengan perbuatan, di mana ia tersalah padanya, sebagaimana ia mengherani diri dengan perbuatan, di mana ia benar padanya. Nabi SAW bersabda, tiga perkara membinasakan, yaitu pikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dan mengherani manusia dengan dirinya. Diriwayatkan At-Tabarani dan lain-lain dari Anas. Nabi SAW bersabda kepada Abi Tsalabah, di mana Nabi SAW menyebutkan akhir umat ini dengan sabdanya. Apabila engkau melihat pikir dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dan masing-masing yang mempunyai pendapat mengherani dengan pendapatnya, maka haruslah engkau menjaga diri engkau. Diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kebinasaan itu pada dua perkara, putus asa dan ujub. Ibnu Mas'ud mengumpulkan di antara dua perkara tersebut, karena kebahagiaan tiada akan tercapai selain dengan usaha, mencari, rajin, dan berterus-terusan. Dan orang yang putus asa itu tiada berusaha dan tiada mencari. Dan orang yang ujub beritikad bahwa ia sudah berbahagia dan telah memperoleh maksudnya. Lalu, ia tidak berusaha lagi. Maka yang ada itu tidak dicari. Dan yang mustahil itu tidak dicari. Dan kebahagiaan itu ada pada itikad orang yang ujub yang telah berhasil baginya. Dan kebahagiaan itu mustahil pada itikad orang yang putus asa. Maka disinilah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengumpulkan di antara keduanya. Allah Ta'ala berfirman, Fala tuzakku anfusakum. Artinya, janganlah kamu melagak-lagakkan dirimu orang suci. Surat An-Najm ayat 32. Ibnu Jurayz mengatakan, artinya ialah apabila kamu berbuat kebajikan, maka janganlah kamu mengatakan, aku telah berbuat. Zaid bin Aslam mengatakan, jangan kamu anggap bahwa dirimu itu baik. Artinya, jangan kamu itikad bahwa dirimu itu yang baik. Dan itulah arti ujub. Pada hari Perang Uhud, Talhah bin Ubaidillah At-Taimi menjaga keselamatan Rasulullah SAW dengan jiwanya. Ia menelungkup atas Rasulullah SAW sehingga kena tembak tapak tangannya. Seakan-akan Talhah merasa ujub dengan perbuatan besarnya itu, karena ia menebus diri Rasulullah SAW dengan nyawanya, sehingga ia berdarah. Lalu Umar radhiyallahu anhu memperhatikan yang demikian pada Talhah, seraya mengatakan, selalulah kenal makmun pada Talhah, semenjak anak jarinya kena panah bersama Rasulullah SAW. Diriwayatkan Bukhari dari Qais bin Abi Hasyim. Makmun menurut bahasa ialah ujub, hanya tidak dinukilkan atau diriwayatkan pada Talhah bahwa ia melahirkan ujub itu dan menghinakan orang muslim. Pada waktu bermusyawarah, Ibnu Abbas bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu, bagaimana pendapatmu tentang Talhah? Umar radhiyallahu anhu menjawab, dia itu seorang laki-laki yang ada padanya rasa bermegah diri. Maka apabila tidak terlepas dari ujub orang-orang yang seperti mereka, maka bagaimana terlepas orang-orang yang lemah jika mereka tidak menjaga diri? Musrif bin Abdullah bin As-Sukair, seorang tabi'in yang adib, mengatakan, aku lebih menyukai bermalam dengan tidur atau tidak melakukan sholat malam, dan pagi-pagi aku menyesal, daripada aku bermalam dengan bangun berdiri atau mengerjakan sholat malam, dan pagi-pagi aku merasa ujub atau mengherani diri dengan sholat malam. Nabi SAW bersabda, jikalau kamu tidak berbuat dosa, niscaya aku takut kepadamu apa yang lebih besar dari ujub-ujub itu. Diriwayatkan Al-Baisar, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi dari Anas. Nabi SAW menjadikan ujub itu dosa terbesar. Adalah Bisir bin Mansur Al-Basari, bapak tahun 183. Termasuk sebagian dari mereka, ketika dilihat mengingati Allah Ta'ala dan negeri akhirat, karena rajinnya mengerjakan ibadah. Lalu pada suatu hari ia memanjangkan sholat, dan di belakangnya ada seorang laki-laki yang memperhatikannya. Lalu hal itu diketahui oleh Bisir. Tatkala Bisir telah selesai dari sholat, lalu ia mengatakan kepada laki-laki tersebut, janganlah mengherankan atau menakjubkan kamu apa yang engkau lihat padaku. Iblis yang dikutuk oleh Allah telah beribadah kepada Allah Ta'ala bersama para malaikat dalam waktu yang cukup lama. Kemudian iblis itu menjadi apa yang telah terjadi padanya. Ditanyakan Aisyah radhiyallahu anha, kapan orang itu menjadi jahat? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, apabila ia menyangka bahwa dia telah berbuat baik. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubdilu shadaqatikum bil manni wal adza. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hapuskan pahala sedekahmu dengan kebanggaan dan cercaan. Surat Al-Baqarah ayat 264. Kebanggaan tadi itu natijah dari membesar-besarkan sedekahnya dan membesar-besarkan amal. Itulah ujub namanya. Maka dengan ini jelaslah bahwa ujub itu tercela sekali.